lainnya. Baiklah ibadah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu di awal ceramah ke bunda bulanahan saya, kesedihan dan keprihatinan saya saat-saat di mana umat Islam sedang menggalang persatuan, sedang meningkatkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara mereka, ternyata mulai muncul lagi, sengaja ataupun tidak sengaja, orang-orang yang begitu mudah mendiskreditkan dan memojokkan kaum muslimin, yang di mana-mana pada 2 bulan terakhir ini memperingati hari maulid nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebetulnya itu enggak perlu terjadi lagi. Kita boleh berbeda pendapat, enggak apa-apa. Kita boleh berbeda pemikiran, silakan. Tapi selama kita tetap berada di rel Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sudah semestinya lah kita harus saling menghormati di antara mereka yang berbeda pendapat. Betul. Makanya kita sedih. Kok lagu lama dinyanyiin lagi? Ada bilang maulid Nabi bid'ah, bolala, masuk neraka itu semua. Ini, nah sebetulnya saya enggak tertarik untuk bicara persoalan ini. Kita punya persoalan lebih besar. Oh, kita punya persoalan luar biasa. Bagaimana umat Islam ingin dihancurkan? Bagaimana kita ingin yaitu dimusnahkan? Bagaimana kekuatan kita diporak-porandakan? Luar biasa, PR kita berat. Tapi enggak apa-apalah, untuk sekedar menjadi penenang jiwa, untuk sekedar menjadi obat bagi kaum muslimin supaya ke depan tidak ribut lagi. Sebelum saya menyampaikan apa yang harusnya disampaikan mengingat kondisi yang ada saat ini, sedikit ceramah ini saya buka terlebih dahulu agar kita ke depan tidak dibuat bingung lagi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan seperti tadi. Insya Allah. Yang pertama Pak Bu ya, silakan buka kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Ini 2 kitab yang ditulis oleh ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dianggap di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ashahul kitab min ba'dil Qur'an. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita buka Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Di situ ada satu riwayat yang cukup menarik. Kita punya Nabi yang tercinta ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa setiap hari Senin? Pertanyaannya simpel, kenapa Anda puasa setiap hari Senin? Yang menarik, Nabi menjawab singkat, saudara. Beliau mengatakan, fihi ulidtu, karena di hari Senin tersebut aku dilahirkan. Masya Allah. Saya ulangi sekali lagi Pak Bu ya. Nabi ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa setiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin itu hari kelahiranku. Sekali lagi, Nabi waktu ditanya kenapa, apa sebab Nabi puasa setiap hari Senin, Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat tapi padat, ringkas namun jelas, bahwa sebab beliau itu melaksanakan puasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi. Nah, yang ingin saya garis bawahi apa Pak Bu, ini menarik jadi dalil. Nabi ditanya, kenapa sih puasa Senin? Nabi jawab, itu hari kelahiranku. Arabinya, Pak, Bu, dengan akal yang cerdas, dengan ilmu yang memadai, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa sebenarnya Nabi kita yang tercinta merayakan hari kelahirannya bukan hanya satu tahun sekali, bahkan setiap hari Senin. Dan bagaimana cara Nabi memperingati hari kelahirannya, memuliakan hari kelahirannya dengan cara berpuasa? Atau kalau kita ingin bicara secara kontekstual, Nabi memperingati hari kelahirannya dengan cara ibadah. Dengan kata lain, saudara, kalau Nabi secara terang-terangan menyatakan kepada umatnya bahwa beliau melaksanakan puasa hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahirannya, berarti beliau menjadikan hari kelahiran beliau sebagai hari yang dimuliakan, hari yang dihormati, dan beliau rayakan kelahirannya setiap hari Senin. Wah, ya Allah, siapa yang bilang peringatan maulid tidak ada dalil? Kalau mau dalil ayat, ayo kita bawakan ayatnya sebentar lagi, saudara. Kalau kita mau bawakan hadis, itu hadis baru saja kita sampaikan, saudara. Jadi tunggu dulu, jangan seenaknya bicara mengatakan, oh, itu tidak ada dalilnya, itu kita kalau bukannya. Kalau ngomong orang geblek boleh dia begitu, saudara. Ngomong sama kiai, ngomong sama habaib, ngomong sama ulama, apa betul tidak ada dalilnya? Maaf, saya bicara begini bukan ingin menghujat mereka, tidak. Mereka tidak setuju, enggak apa-apa. Enggak mau maulid juga silahkan. Kita juga enggak pernah mewajibkan kok. Tapi jangan mengkafirkan kami yang melaksanakan maulid. Jangan menyesatkan kami yang memperingati maulid. Betul? Betul? Jadi sekarang, Pak Bu, ya kalau Nabi memperingati hari akhirnya setiap hari Senin, kita memperingati hari lahir Nabi cuma setahun sekali. Nabi tiap hari Senin, artinya apa sebetulnya kita memperingati hari lahir Nabi? Tidak mesti setahun sekali, kalau perlu tiap hari. Tapi dengan syarat, harus diisi dengan ibadah. Puasa itu ibadah, infak itu ibadah, ngasih saudara-saudara kita makan itu juga ibadah, mengadakan tablik juga ibadah, pengajian juga ibadah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya yang tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi katakan? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi habidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim. Kata Allah, apa? Qul, katakan, hei Nabi, katakan, hei Rasul, katakan kepada orang yang beriman, katakan kepada umat Islam, apa yang harus dikatakan? Bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, habidzalika, dengan itu semua, hal yafrahu, hendaknya orang yang beriman, hal yafrahu, bergembiralah. Masya Allah. Hal yafrahu, lam lamul amr, untuk perintah, saudara. Allah perintahkan. Jadi Allah kasih tahu nabinya, hei Rasul, ya ayuhan nabi, hei nabi, hei Muhammad, kasih tahu kau punya umat. Kasih tahu bahwa mereka harus bergembira dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Wajib kita untuk merasa gembira dengan karunia dan dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya, apa hubungannya sama maulid? Tunggu dulu sebentar, saudara. Tolong dicatat dulu, Allah memerintahkan kaum muslimin wajib bergembira dengan rahmat Allah. Catat dulu itu. Sekarang kita buka ayat yang lain. Di ayat yang lain, apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali kami mengutusmu kau, hei Muhammad, illa melainkan sebagai rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Subhanallah. Ayat ini ngasih tahu kita semua bahwa Nabi kita adalah rahmat untuk semesta alam. Bahwa Nabi kita min a'zamir rahmah minallah lil ummatil basyariyah bal lil alamin. Bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan sebagai rahmat, bukan hanya untuk umat manusia tapi juga untuk semesta alam. Nah, sekarang ayat ini kita gabung dengan ayat yang tadi, saudara. Ayat yang pertama mengatakan umat Islam wajib gembira dengan rahmat Allah. Ayat yang kedua menyatakan Nabi Muhammad adalah rahmat untuk semesta alam. Artinya dengan akal yang cerdas, dengan ilmu yang memadai, dengan daya alar yang baik, dengan penalaran yang sesuai syariat, berarti umat Islam wajib untuk senantiasa merasa gembira dengan kehadiran Rasulullah sebagai rahmat untuk semesta alam, saudara. Dan jangan lupa, apa hubungannya dengan maulid? Maulid ini merupakan salah satu cara di antara sekian banyak cara sebagai apa? Ta'birun anil farahi wassurur wal bahjati wassa'adah liwujudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa peringatan maulid ini merupakan salah satu bentuk cara mengekspresikan, cara menunjukkan, cara mengungkapkan rasa bahagia kita, rasa senang kita, rasa gembira kita dengan kehadiran Nabi untuk semesta alam ini, saudara. Nah, jadi jangan seenaknya bilang kita dolalah kafir. Adolalah, adolalah, tunggu dulu. Kita ada dalilnya dari ayat Quran, ada dalil juga dari hadis Nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Pak Bu, ada yang nanya, apa sih manfaatnya bikin maulid, baca-baca sejarah Nabi? Emang baca sejarah manfaat? Itu kan cerita masa lalu. Itu cerita masa lalu. Nabi Muhammad itu kan juga katanya gak sempurna, banyak salahnya, mesti dikritik juga. Loh, yang ngomong begini siapa sih? Gak jauh dari sini. Dapet, saudara, dutan kayu. Namanya kelompok kecil, jaringan iblis laknatullah. Betul, betul. Ini dia, membakar aja. Tunggu dulu, ini gue ceramah masih gigi dua. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Wassalim alaik. Nggak sabaran, Bu. Kita orang kalau naik mobil gigi satu, gigi dua. Nanti kalau gigi sembilan nyungsep-nyungsep. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini baru pembukaan nih. Mukaddimah, mukaddimah. Tapi saya girang di sini ketemu ustazah, yaitu Tato Mulyana. Ini sebetulnya saya pernah ketemu tahun 90-an, Bu, ya. Saya pernah diundang ke rumah beliau. Masya Allah, Ustaz Jeffrey masih kimengan, Bu. Nah, dulu saya akrab dengan kakak beliau, yaitu Ustaz Abdullah Riyad. Masya Allah, Masya Allah. Seorang Ustaz yang baik, seorang kakak yang luar biasa. Saya kenal betul dulu. Kalau nggak salah, sudah meninggal dunia. Saya dengar kabarnya itu. Mudah-mudahan Allah memberikan dan melimpahkan rahmat. Nah baik saudara, kita lanjutkan. Ini udah terus nih. Udah terus. Lalu kalau daftar jadi tukang parkir diterima lo. Baik saudara. Jadi kita lanjutkan. Jadi ada yang tanya, apa sih manfaatnya baca-baca sejarah kehidupan Nabi? Pak, Bu, kita buka lagi Al-Quranul Karim. Ada satu ayat yang cukup menarik soal sejarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Subhanallahul azim, luar biasa. Allah kasih tahu Nabi, wa kullan ma naqussu 'alaika wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Jadi semua yang kami kisahkan kepada engkau ya Rasulullah, semua yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada engkau ya Muhammad, dari cerita-cerita sejarah para rasul dulu, untuk apa semua itu? Manusabitu bihi fuada, semua itu adalah untuk kami meneguhkan hatimu dalam perjuangan, untuk kami kokohkan semangat juangmu. Masya Allah. Artinya Pak, artinya Bu, lewat ayat ini Allah menegaskan untuk nabinya, juga untuk kita semua, bahwa secara para nabi, secara para rasul, perlu dibaca, perlu dikupas untuk mengokohkan semangat juang orang saudara. Kalau Nabi saja yang jiwanya sudah kokoh, kalau Nabi saja yang kita tahu semangatnya tidak pernah padam, Allah masih ceritakan sejarah para rasul, bagaimana kita yang jiwanya masih lemah, kita lebih butuh dari Nabi tentang cerita para Nabi dan rasul, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sejarah para rasul selain Nabi Muhammad begitu penting, Allah ceritakan untuk membangkitkan semangat juang. Lalu bagaimana dengan sejarah Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Lalu bagaimana dengan sejarah Afdalul Bashar Khairun Nas? Masya Allah. Kalau sejarah para nabi dan rasul mampu membangkitkan semangat juang, maka yakinlah bahwa sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad akan lebih mampu untuk mengokohkan semangat juang kita dalam membela Islam. Alhamdulillah. Makanya Pak Bu, kalau lagi maulid kayak tadi tuh pembukaan di sini, dibaca dulu rawi. Betul. Betul. Ada yang protes. Ada apa sih rawi dibaca-baca? Udah bahasa Arab, orang kampung enggak ngerti. Buang-buang waktu aja. Saudara, rawi yang dibaca tuh Bu ya, itu kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu isinya tidak lain dan tidak bukan sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari lahir sampai wafat beliau, saudara. Lalu kenapa harus dibikin rawi, saudara? Kalau kita mau baca sejarah Nabi, itu kitabnya puluhan jilid, bahkan ada ratusan kitab, satu kitabnya sekitar ribuan halaman. Kalau kita harus membaca itu semua, jangankan yang nggak bisa bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab sekalipun banyak yang tidak punya waktu untuk membaca. Itu para ulama salaf kita cerdas memikirkan bagaimana supaya umat yang gak mungkin membaca puluhan kitab tapi tetap bisa tahu tentang sejarah nabinya dari mulai lahir sampai wafatnya. Mulailah mereka ringkaskan isi kitab yang puluhan-puluhan kitab, ratusan kitab, dengan untayan-untayan syair yang indah. Dia ringkas sudah, diambil yang penting-penting, diambil yang pokok, syair yang indah, saudara. Coba kita lihat, kita baca. Ada yang akhirannya dal semua, ada yang akhirannya mim semua. Udah gitu dibuat kalimat yang pendek-pendek, supaya kenapa? Enak dibaca, enak didengar, mudah dihafal. Sehingga orang gak jenuh, orang gak bosan untuk baca dan mendengarnya, saudara. Dan itu sudah terbukti, lebih dari 1000 tahun kitab-kitab tersebut dibaca, ternyata umat tidak pernah bosan untuk membacanya, saudara. Terus lalu bagaimana, Beb? Itu kan bahasa Arab, orang banyak gak ngerti. Ya kalau rawi bahasa Arab, jangan salahin rawinya, salahin yang gak ngerti. Saya suruh lu gak belajar. Betul? Betul? Jangan disalahin kitab rawi, ya saudara. Justru kitab rawi dibuat dalam bahasa Arab supaya umat terdorong, termotivasi untuk semangat belajar bahasa Arab. Insya Allah. Makanya tuh Pak Bu ya, jadi isi daripada peringatan maulid membaca sejarah Nabi untuk apa? Membangkitkan semangat juang, insya Allah. Kira-kira dengan ini jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi mereka-mereka yang gak mau maulid gak apa-apa, tapi jangan nyerang saudaranya dong. Kita harus saling harus saling menghargai. Nah kalau memang mereka enggak puas, ayo datang. Anda mau dialog, ayo kita dialog. Anda mau pakai ayat Al-Quran, ayo kita buka Al-Quran. Anda mau pakai hadis Nabi, ayo kita buka hadis Nabi. Anda menginginkan akwal ulama salaf, mari kita buka kitab-kitab salaf. Dengan kepala yang dingin, hati yang tenang, suasana kekeluargaan, saling hormat, secara bijak, insya Allah kita akan mendapat jawabannya dalam rangka untuk tetap menjaga kesatuan dan kesatuan umat Islam. Betul? Betul? Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Nah, jadi saya mau kasih tahu mereka, musuh Anda bukan yang bikin maulid, bukan. Jangan maulid diserang-serang, lu mau serang-serang playboy. Betul? Maulid diserang, giliran playboy tiara. Ini dia, kalau mau serang, serang playboy, serang tempat maksiat, serang tuh aliran-aliran sesat. Jangan maulid yang diserang, betul? Betul? Ya kita tantang, ayo serang bangun gua. Kira-kira jelas ya? Jelas tidak? Jangan, ini yang bikin maulid semuanya saudara muslim. Alhamdulillah. Nah jadi saya lagi tuh Pak Bu ya, saya hanya ingin memberikan sedikit.